Performance by DJ Opus Remix. Pacaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan. Nyatanya ku hanya jadi pengundang. Performance by DJ Opus Remix. Pacaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan. Nyatanya ku hanya jadi kamu undangan. Terima kasih. performance by DJ Opus Remix. Lu yang Pokemon, Pokemon. Hey! Dance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.